Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian syarah kitab Tauhid, masih di bab syafa'ah. Kemarin kita telah bahas secara garis besar dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif di sini. Dan sekarang kita lanjutkan dalil lainnya. Wala tanfa'u syafa'ah, al-ayah. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum? Qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Ini di surat Saba ayat 23. Di sini Allah SWT juga menafikan syafaat, karena syafaat ada dua, ada syafaat yang dikukuhkan, diakui, dan ada syafaat yang dinafikan. Yang dinafikan di sini adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat. Salah satunya adalah syafaat yang belum diizinkan oleh Allah atau tidak diizinkan oleh Allah SWT. Makanya Allah mengatakan wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Tidak akan ada manfaatnya syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, ini terkait dengan malaikat, bahwa ketika mereka mendengar wahyu itu mereka diliputi oleh rasa takut. Tidak ada yang berbicara karena takutnya kepada Allah SWT. Sehingga apabila rasa takut itu sudah mulai menyingkir dari hati mereka, barulah mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Allah? Qalu al-haq. Allah mengatakan yang hak. Wa huwal aliyul kabir. Jadi ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, dari awal bab sampai sini, disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab secara tematik. Ayat pertama dan kedua yang disebutkan oleh beliau, yaitu wa anzir bihi alladziina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Demikian juga ayat berikutnya, qul lillahi syafa'atu jami'a. Ayat dua ayat ini menetapkan bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah, ya. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', dirangkai dengan qul lillahi syafa'atu jami'a. Ya, di ayat yang pertama Allah menafikan kepemilikan syafaat dari selain dirinya. Tidak ada selain Allah yang memiliki syafaat. Yang ayat berikutnya, Allah menetapkan syafaat seluruhnya baginya. Jadi dua ayat ini berkaitan tentang penetapan bahwa yang memiliki syafaat satu-satunya adalah Allah, dan tidak ada selain Allah yang memiliki syafaat. Sehingga kalau memang selain Allah tidak ada yang memiliki syafaat, maka siapa sebetulnya yang bisa memberikan syafaat, dan bagaimana cara dia memberikan syafaat? Jawabannya adalah dia akan bisa memberikan syafaat kalau diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk itu. Jadi, tidak ada selain Allah, tanpa izin Allah bisa mengajukan syafaat. Selain Allah hanya bisa mengajukan syafaat kalau diberi izin dan diberi kuasa untuk mengajukan syafaat. Pertanyaan berikutnya, su'alun akhar, wa hal yashfa'u syafi'u istiqlalan? Apakah pemohon atau pengaju syafaat itu bisa mengajukan syafaat secara mandiri, secara independen? Jawabnya, Allah Subhanahu wa taala menafikan hal tersebut, menafikan adanya pihak yang mampu mengajukan syafaat secara mandiri, secara independen tanpa bergantung kepada Allah. Dan Allah hanya mengukuhkan syafaat tersebut kalau syaratnya terpenuhi, yaitu adanya izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang diridhai oleh Allah dan siapa yang diizinkan? Faman alladhi yu'dhanu lahu, siapa yang diizinkan untuk mengajukan syafaat? Wa man alladhi yurda lahu an yashfa, dan siapa yang diridhai oleh Allah untuk mengajukan syafaat? Wa man alladhi yurda anhu an yushaffa'a fi, dan siapa objek yang diridhai oleh Allah untuk mendapatkan syafaat? Ada tiga ya. Yang diizinkan siapa? Kemudian yang diizinkan ini dia juga perlu ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu objeknya juga harus diridhoi. Hadhihi salasatu as'ilah jawabuha fi kalam Syekhul Islam haitsu qala al-musannif. Ya, jawaban dari ketiga pertanyaan ini adalah yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mengatakan qala Abdul Abbas. Abdul Abbas ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, kunyahnya Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harrani. Nafallahu, ini kalamnya Syekhul Islam, nafallahu amma siwah kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah menafikan segala pihak yang dijadikan tempat bergantung oleh kaum musyrikin selain dirinya sendiri, selain diri Allah sendiri. Yang namanya musyrik itu nyembah Allah dan nyembah yang lain. Kalau yang lain enggak ada. Batal semua itu, kecuali Allah saja. Fanafa ay yakuna li ghairihi malakun aw milkun aw qistun minhu. Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya kekuasaan walaupun sekecil apapun yang dimiliki oleh selain dirinya, maksudnya istiqlal ya, secara independen. Au yakunu aunan lillah, Allah juga menafikan kalau ada di sana yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Tidak ada yang menjadi pembantunya Allah dalam mengurusi alam semesta ini. Walam yabqa illa asy-syafa'ah. Fabayyana annaha la tanfa' illa liman adzina lahur rabb. Yang tersisa di sini hanyalah syafaat. Karena syafaat itu bukan apa ya. Jadi kalau penguasa selain Allah enggak ada. Yang bantu-bantuin Allah juga enggak ada. Tinggal syafaat. Syafaat ini kan permohonan. Jadi mediasi. Kekuasaannya bukan di tangan mediator, bukan. Tetap di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah mutlak. Dan Allah juga enggak butuh bantuannya pengaju syafaat ini, enggak. Tapi kalau syafaat tidak diingkari secara mutlak oleh Allah. Ada sebagian syafaat yang itu dinafikan, tapi ada yang ditetapkan. Sehingga yang tersisa di sini hanyalah syafaat. Lantas Allah menjelaskan bahwasanya syafaat ini pun tidak akan ada manfaatnya kecuali bagi yang Allah izinkan. Kama qal wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidak bisa juga ditujukan kecuali bagi yang diridhoi. Yang mengajukan harus diridhoi, yang menerimanya juga harus diridhoi. Fahadihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyah yaumil qiyamah. Berangkat dari sini, syafa'at-syafa'at yang diharapkan atau yang selama ini diduga oleh orang-orang musyrik itu akan bermanfaat bagi diri mereka, semuanya akan cancel pada hari kiamat. Ya, akan sirna. Tidak ada hakikatnya, itu hanya dugaan mereka saja. Tapi sama sekali ternafikan pada hari kiamat, kama nafahal Quran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maksudnya muntafiyah yaumul qiyamah ini apa? Ya'ni an jami'il khalq illa liman athbata Allah. Semua syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrik itu tidak akan dirasakan oleh siapapun kecuali bagi yang memang Allah tetapkan sesuai dengan syarat-syarat yang Allah tetapkan. Lahul istihqaq, ini hak untuk menerima atau menolak itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Au ayyakuna na'ilan tilka syafa'ah, ya ini al-asl anna alla syafa'ata illa liman radiyallahu qawlahu au adina lahu. Ya ini intinya syafaat itu tidak akan ditujukan kecuali bagi orang yang diridhai ucapan maupun perbuatannya oleh Allah. Tsumma qala Abu al-Abbas bin Taimiyah rahimahullah kama nafaha al-Qur'an wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Jadi intinya Al-Qur'an Subhanahu wa taala telah menafikan adanya syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrikin. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa dirinya pun yang sudah digadang-gadang, bahasanya mungkin ya, sudah dinobatkan sebagai satu-satunya yang mampu memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia pada hari kiamat, itu pun harus pakai, bahasanya sekarang pakai protokol gitu loh. Enggak bisa langsung. Harus melakukan mukaddimah dulu dan menunggu turunnya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi ya'ti, enggak langsung minta kan? Enggak. Datang dulu. Sujud di bawah arsy, menghaturkan puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala selama yang Allah kehendaki. Baru setelah itu turunlah izin. Fa'sud li rabbi wa yahmaduhu la yabda bis syafa'ah. Tidak langsung memulainya dengan mengajukan syafaat. Tsumma yuqalu lahu irfa' ra'sak. Setelah itu baru disuruh mengangkat kepalanya, wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tusyaffa'. Katakan akan didengar, minta, mintalah akan kau akan diberi dan ajukan syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Wa qala lahu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah juga pernah bertanya kepada Nabi, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Man as'adun nas bi syafa'atik? Qal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ini adalah penjelasan tentang syarat orang yang akan mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Objeknya ini loh. Siapa kira-kira? Apa syarat yang harus dipenuhi orang yang mendambakan syafaatmu ya Rasulullah SAW? Qal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi harus diridhoi dan diridhoinya dengan merealisasikan tauhid. Fadalil al-awwal huwa min as-sunnah, fihi anna Nabi SAW wa huwa sayyid waladi Adam la yashfa' hatta yu'dhan lahu. Jadi yang tadi itu hadis sujudnya Nabi di bawah arsy ini dalil bahwasanya Nabi harus menunggu izin dari Allah untuk mengajukan syafaat. Nah, siapa orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Nabi SAW diizinkan dan juga para rasul. Mereka diizinkan untuk mengajukan syafaat. Wa yu'dhanu lir-rusul fala yabtadi'una bisyafa'ah min anfusihim. Tapi mereka tidak bisa langsung menyampaikan syafaat itu dengan sendirinya. Wa innama yasta'dhinuna fisyafa'ah. Mereka minta izin dulu. Ya, minta izin. Walaupun pada dasarnya mereka ini sudah memenuhi syarat untuk diizinkan, tapi tetap mereka harus minta izin dulu Subhanahu wa taala kepada Allah. Baru mereka diizinkan untuk mengajukan syafa'ah. Wa innama yasta'dinuna fi syafa'ati fayu'dhanu lahum li'annahum la yamlikunaha. Kenapa kok harus minta izin? Karena mereka tidak memiliki syafa'at tersebut. Wa innama alladhi yamlikuha innama huwallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi minta izinnya para pengaju syafaat ini semakin menguatkan bahwasanya syafaat itu milik Allah. Karena kalau itu milik mereka, ngapain toh minta izin? Wong miliknya sendiri, ya enggak? Fa idza qila faman alladhi yu'dhan fi syafa'ati fihi? Kalau ada yang tanya, lantas siapa pihak yang diizinkan untuk menerima syafaat? Ada pengaju, ada apa? Penerima. Pengajunya sudah. Sekarang yang menerima ini siapa yang diizinkan untuk merasakan manfaatnya syafaat? Dan siapakah orang yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat? Fal jawab ja'a fil haditsil akhir. Jawabannya pada hadisnya Abu Hurairah. Ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Tafaan tidak hanya ikhlas, ini salah satu dari syarat la ilaha illallah di samping syarat-syarat yang lain, ya. Fa hadha alladhi yarda anhu fayashfa aw fayushaffa fihi ba'da idznillah. فالمخصوصون بنيل الشفاعة هم أصحاب الإخلاص من أهل التوحيد. Kalangan yang istimewa, ya, mendapatkan keistimewaan sehingga mereka ini layak merasakan manfaatnya syafaat hanyalah orang-orang yang ikhlas dari kalangan ahlut tauhid. فتبين أن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك. Otomatis kalau Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi, berarti orang-orang musyrik tidak masuk kategori, ya, mereka di luar pembahasan. Taban man qala di sini Nabi mengatakan qala itu mafhum, mereka paham bahwa tidak hanya ucapan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Orang musyrik aja faham bahwasanya Rasulullah tidak hanya menghendaki ucapan, apalagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga kalau ada orang yang berdalil dengan cara parsial begini, itu orang enggak ngerti. Tidak faham bagaimana cara memahami kalamnya Rasulullah SAW. Ya. Loh kan Rasulullah bilang man qala la ilaha illallah khalisam min qalbi. Ya, tapi tidak hanya mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan begitu dan juga mengatakan yang lain. Dan din itu satu, satu kesatuan, enggak bisa dipisah-pisah. Enggak bisa hanya menerima yang ini, yang lain ditolak. Enggak. Berdalil atau menggunakan dalil itu harus satu paket. Ya, semuanya sumbernya dari Rasulullah SAW. Dan bukti bahwasanya Nabi tidak hanya menuntut mereka mengatakan la ilaha illallah adalah responnya orang-orang musyrik ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah. Ini bukti bahwasanya mereka ini paham betul hakikat dakwahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang hari ini gagal dipahami oleh mayoritas umat Islam, ya. Karena mereka gagal paham terhadap dakwahnya Rasulullah, ya, mereka ngaku muslim tapi di saat yang bersamaan mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang itu lebih parah daripada perbuatannya orang-orang musyrik di masa Rasulullah. Jadi gagal pahamnya parah banget ini umat Islam ini, sangat-sangat parah. Baik. Ini sudah tadi. Tsumma qala Abu Abbas bin Taimiyah fatilka syafa'ah li ahli al-ikhlas bi idznillah wa la takunu liman asyraka billah. Jadi syafaat yang tadi itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang mukhlis, murni tauhidnya, ibadahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ditujukan kepada mereka yang berbuat syirik kepada Allah. Orang-orang yang menggantungkan harapannya, permintaannya kepada orang-orang yang sudah mati, siapapun orangnya, mau itu rasul, mau itu apa namanya orang soleh, ya. Kemudian mereka mengharapkan syafaat dari para rasul atau dari orang-orang yang mereka klaim sebagai orang soleh tadi itu, fa innahu musyrik. Gua musyrik. Karena syafaat miliknya Allah, bukan milik mereka. Ya. Jadi kalau diharap-harapkan dari selain Allah, berarti mengharapkan sesuatu yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Berarti dia menetapkan ada selain Allah yang memiliki syafaat. Itu namanya musyrik. Ya, itu namanya musyrik. Apalagi kalau langsung diminta-mintai. Jadi orang syirik itu bisa dengan i'tiqad, bisa dengan qaul, bisa dengan fi'il. Bagaimana iman itu bisa dengan i'tiqad, juga ada qaulnya dan ada fi'ilnya, lawannya iman juga begitu sama. Mungkin dia enggak pernah minta ke kuburan, cuman dia punya keyakinan, ya sama aja. Sama. Sama. Ya. Apalagi kalau keyakinan ditambah dengan ucapan lisan. Ini semakin kuat kemusyrikannya. Ditambah dengan perbuatan sekalian. Tawaf, kelilingi kubur. Bernazar untuk yang sudah dikubur. Ya. Mempersembahkan kurban, sesajian, dan semisalnya. Ini bergabung antara i'tiqad, qaul, dan fi'il. Semakin kuat lagi. Taib. Fakullu man sa'ala mayyitan asy-syafa'ah, siapa saja yang minta syafaat kepada orang yang sudah mati, faqad harama nafsahu asy-syafa'ah. Justru dia mengharamkan dirinya untuk mendapatkan syafaat yang sebenarnya. Ya. Dibalas dengan kebalikan dari yang dia harapkan. Li'annahu asyraka billah. Wasyafa'ah al-muthbatah innama hiya li ahli al-ikhlas. Karena dengan meminta syafaat kepada orang mati tadi, dia berbuat syirik kepada Allah. Sedangkan syafaat itu hanya bisa dirasakan oleh ahlu tauhid. Wa haqiqatuhu, yakni haqiqatu syafa'ah, apa sih hakikatnya syafaat itu? Qala Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan hakikat syafaat. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddal ala ahli al-ikhlas. Hakikat dari syafaat ini adalah Allah memberikan karunia, kemurah hatian, memberikan penghargaan kepada mereka yang bertauhid. Fayaghfir lahum biwasitati du'a man adzina lahu an yashfa liyukrimahu. Allah berkenan memberikan karunianya berupa ampunan bagi ahli tauhid yang berdosa. Diampuni melalui perantaraan doa. Doanya siapa? Doa orang-orang yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Itu hakikat syafaat begitu. Ya. Jadi syafaat ini fungsinya, manfaatnya adalah mengurangi sanksi yang akan dirasakan oleh si hamba ini. Dampak buruk dari dosanya. Mestinya dia disiksa, enggak jadi disiksa sama Allah. Gara-gara doanya orang-orang tertentu, entah malaikat, entah manusia, ya, setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang bisa begini ini hanya ahlu tauhid. Biwasitati doa man adzina lahu an yashfa'a liyukrimahu, supaya dengan diberi izin untuk mendoakan agar diampuni oleh Allah ini, pengaju syafaat ini mendapatkan penghormatan. Jadi itu adalah bentuk penghormatan juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada si pengaju syafaat. Adapun bagi yang menerima, ini bentuk karunia dari Allah. Bentuk kelembutannya Allah, kemurah hatiannya Allah. Wa yanala al-maqam al-mahmud, dan dia akan mencapai kedudukan yang terpuji. Qala Syekh Shalih rahimahullah, fa hadzal kalam fi maqam bayan haqiqati asy-syafa'ah. Jadi inilah penjelasan tentang hakikat syafaat, dan kita telah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan kepemilikan syafaat dari selain dirinya. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi. Ya, lamnya ini adalah lamul milk. Lillah itu milik Allah artinya. Laisa lahu min dunihi waliyun wala syafi'. Ini menafikan syafaat dari selain Allah. Idza taqarrara dzalik. Kalau ini sudah kita tegakkan ya, masalah ini. Fama hakikatu syafa'ah, lantas hakikat mendapatkan syafa'at itu apa dan bagaimana? Jawabnya adalah pada jawaban Syekhul Islam tadi itu. Orang-orang mendapatkan syafaat itu adalah orang mendapatkan karunia dari Allah dan mereka hanyalah ahlu tauhid. Sebagaimana yang disebutkan, mangkala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dan ikhlas di sini satu di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Di samping syarat yang lain. Taib. Wahahuna soal, lima lam yatafaddalillah alaihim bi an yaghfira lahum biduni wasitati syafa'ah. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih Allah enggak langsung aja ngampuni ahlu tauhid yang berdosa? Kok pakai perantara orang lain agar mengajukan syafa'at dulu baru diampuni sama Allah? Al-jawab min dzalika ma dzakarahu Syekhul Islam bin Taimiyah huna biqaulihi liyukrimahu. Jadi adanya proses pengajuan syafaat ini adalah Allah ingin memuliakan si pengaju syafaat ini. Ya, ini lo, engkau aku izinkan dan aku ridhoi untuk mengajukan syafaat. Kan otomatis yang menerimanya akan terima kasih juga kepada si pengaju syafaat. Makanya ketika Rasulullah SAW satu-satunya yang diberi izin oleh Allah, seluruh dunia manusianya ini muslimnya kafirnya terima kasih sama Rasulullah. Semuanya muji-muji Rasulullah SAW. Al-maqam al-mahmud. Al-syafa'ah al-udhma. Jadi idharan li fadli syafi' wa ikramullahi ta'ala lahu fi dhalikal maqam. Falhasil anna haqiqatal syafa'ah takunu bitafadlillahi ta'ala 'ala al-ma'dhuni lahu bis syafa'ah liyashfa' wa ikramahu bidhalik. Jadi Allah memberikan karunia dua kali kepada penerima syafaat, kalau syafaatnya diterima, dan kepada pengaju syafaat, ya, agar dia mengajukan syafaat. Wa hadza kulluhu dallun liman kana lahu qalbun ala 'idhamillahi jalla wa ala wa tafarrudihi bil mulk. Ya, ini semua menunjukkan dengan sangat jelas bagi orang-orang yang masih memiliki hati yang terbuka, ya tentunya, bahwa yang satu-satunya memiliki syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudi bi tadbiril amr, dan yang mengatur segalanya secara mandiri juga Allah Subhanahu wa taala. Di anna wa annahu subhanahu alladhi yujir wa la yujaru alaih. Dan Allah yang bisa melindungi, bukan sebaliknya. Kalau Allah sudah menghendaki untuk mencabut perlindungan, maka enggak ada lagi yang bisa melindungi. Allah satu-satunya yang bisa melindungi. Bahwa alladzi lahu syafa'atu kulluha wa huwa alladzi lahu mulkul amri kullihi laisa li ahadin minhu syai'. Baik. Tsumma qala Syekh Hasan bin Taimiyah fa syafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Jadi setiap kali Al-Quran menafikan adanya syafaat, maka harus kita fahami bahwa yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaat yang mengandung unsur syirik. Ya. Seperti laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Ini kan penafian. Mereka selain Allah tidak punya pelindung dan tidak punya syafi', pemberi syafaat. Ini syafaat yang dinafikan di sini. Ya, ini syafaat yang mengandung unsur syirik. Wakadzalika fa innal musyrikina la yashfa'un. Bisa juga diartikan bahwasanya orang-orang musyrik tidak bisa juga mengajukan syafaat. Fasyafa'atu fi haqqihim manfiyah, sehingga syafaat mereka ini dianggap tidak ada. karena mereka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang dinafikan di sini bisa dinafikan karena objek atau si penerima syafaat ini orang musyrik, berarti syafaat ini tidak akan bisa nyampe ke dia, atau karena cara memintanya mengandung unsur syirik. Ya, cara memintanya mengandung unsur syirik. Mungkin yang dimintakan itu muslim, tapi yang memintakan ini caranya mengandung unsur syirik, sama aja hasilnya. Ya, dia memintakan syafaat umpamanya kepada seorang yang sudah mati agar kedua orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah. Kedua orang tuanya mungkin saja min ahli tauhid. Tadi kalau caranya mengandung unsur syirik seperti ini, ujung-ujungnya syafaatnya dianggap enggak ada nilainya. Atau syafaat itu ditujukan mungkin caranya syar'i. Mungkin saja caranya syar'i, tapi ditujukan kepada orang-orang yang masih bergelimang dengan syirik. Ini juga tidak akan nyampe. Baik. فثبت بذلك أن المستحقين للشفاعة هم الذين أنعم الله عليهم بالإخلاص ووفقهم لتعظيمه وتعلقت قلوبهم به وحده دون ما سواه. طيب. وأما الشفاعة المثبتة أدب شفاعة يعني كوكوه كان ولا القرآن فهي التي أثبتت بشرط الإذن والرضا. يعني ما دي بولان بالين يعني أنتم jangan bosan ya, biar apa namanya, biar betul-betul. Kalau masih ada yang lupa lagi ya kebangetan. Ini syafaat yang dikukuhkan oleh Al-Quran maupun Sunnah adalah syafaat yang memenuhi syarat. Syaratnya diizinkan dan diridhoi. Ridhonya berlaku buat dua pihak sekaligus, pengaju maupun penerima. Walihada asbata syafa'ah biiznihi fi mawadhi'. Jadi ada beberapa ayat yang di situ Allah mengukuhkan syafaat, yaitu syafaat yang kayak tadi itu. Dalil yang paling yang langsung menyebutkan kedua syarat ini adalah di surat An-Najm, kalau enggak salah ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Ya. Berapa banyak malaikat di langit-langit yang tidak ada gunanya syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan dan bagi yang diridhai oleh Allah. Makna al-idhn fi syafa'ah itu apa? Izin dalam bab syafaat itu maksudnya apa? Maksudnya adalah si pengaju ini harus bebas dari syirik. Dan si penerima juga bebas dari syirik. Kalau ada yang dikecualikan cuma satu, siapa? Abu Thalib. Itu aja yang dikecualikan. Namanya pengecualian gak bisa dikiaskan loh ya. Gak bisa dikiaskan. Ini pengecualian. Dalilnya khusus. Kalau ada orang mengecualikan selain Abu Thalib, mana dalilnya? Kalau gak ada, ya itu ngawur itu. Ya. Dia ingin membuat aturan yang menandingi aturannya Allah. Ini aturannya Allah, memang pengecualian. Itu pun juga gak terlalu bermanfaat kok Abu Thalib. Ya. Cuman diangkat grade-nya. Dari paling bawah naik. Tapi juga sangat mengerikan itu pun. Dan itu tidak ada batasnya. Jadi ringan, diringankan siksanya tapi tetap selamanya. Ya. Alaihi na'lan taghli bihima dimahu walau la ana lakana fid darikil asfal minan nar, kata Rasulullah. Dia ini diangkat oleh Allah ke neraka yang agak ringan ya, dengan mengenakan kedua sandal, baru pakai sandal otaknya udah mendidih. Kalau bukan karena aku, dia tidak di dasar yang neraka. Jadi itu khusus buat Abu Talib. Ini jadi syafaatnya bukan syafaat yang mengeluarkan seseorang dari neraka, bukan ya. Hanya meringankan azab seseorang di neraka, dan itu pun khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Syekh Hasan bin Taimiyah rahimahullah fi akhir kalamihi wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan bahwa syafaat ini tidak akan bermanfaat, tidak akan dirasakan manfaatnya kecuali bagi ahlu tauhid dan mereka yang murni dalam beribadah kepada Allah. Fatabayyana bihadzal bab anna syafa'ah allati ta'allaqat biha qulubu ulaikal khurafiyyin au ulaikal kharrafin au khurafiyyin al musyrikin batilah. Jadi syafaat yang didambakan oleh ahli khurafat dan orang-orang yang rajin berbuat syirik itu semuanya akan batal, batil, cancel. Wa anna qaulahum haula'i syufa'a'una 'indallah qaulun batil. Ucapan mereka yang ketika ditanya kenapa kalian kok takarrub kepada berhala-berhala, mereka ini kan yang akan mengajukan syafaat pada kami. Mereka itu bukan berhala ya, bukan, tapi orang yang disimbolkan melalui berhala. Karena kebanyakan berhala mereka itu hanya simbol saja. Alat itu dari orang yang dulu kerjaannya yalutus sawiq, bikin adonan bubur gandum dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Sudah mati dibuatlah simbolnya berupa berhala. Jadi bukan batunya itu, enggak, tapi orangnya sebetulnya yang mereka harap-harapkan. Uzza juga begitu. Ya. Idz syafa'atu lati tanfa innama hiya li ahli al-ikhlas, thumma inna talabaha wa su'alaha min ghairillahi ta'ala mu'dhinun bihirmanihim iyyaha. Baik, wa khulasatul bab anna ta'alluqa ulaika bisyafa'ah 'ada 'alaihim bi'aksi ma aradu. Intinya, kesimpulan akhir dari bab ini adalah bahwa harapan mereka kepada para berhala, agar para berhala atau orang-orang yang disimbolkan melalui berhala itu, orang-orang baik itu, menjadi pengaju syafaat untuk mereka, justru dibalas oleh Allah dengan kebalikannya. Harapan itulah yang menjadikan mereka enggak dapat syafaat. Fa innahum lamma ta'allaqu bisyafa'ah hurimuha. Li'annahum ta'allaqu bisyai'in lam ya'dhanillahu bihi syar'an. Karena mereka menggantungkan harapan mereka kepada pihak-pihak yang Allah tidak izinkan secara syar'i. Ini karena mereka menggunakan cara-cara pengajuan syafaat yang mengandung syirik kepada Allah. Nah. Tayyib. Adzan ya? Masuk waktu? Masuk ya? Sudah isya belum? Sudah? Baik, ini sudah selesai untuk bab syafaat. Kita break dulu adzan, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah adzan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait bab syafaat? Bagaimana orang yang menolak syafaat, adanya syafaat, apakah dia akan mendapatkan syafaat? Menolak adanya syafaat. Wallahi, kalau dia memang, saya enggak tahu ya ada dalil khusus apa tidak terkait orang seperti ini. Tapi yang jelas dia terancam keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah, karena syafaat ini, penetapan adanya syafaat yang memenuhi syarat ya. Yang ditolak ini syafaat yang mana? Syafaat secara mutlak dianggap tidak ada, ini akan mengeluarkan orang yang berpendapat seperti ini dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, karena Ahlussunnah wal Jamaah di antara pokok akidahnya adalah meyakini adanya syafaat dengan syarat-syaratnya. Tapi apakah dia terancam tidak akan mendapatkan syafaat, Allahu a'lam. Saya tidak tahu dalil khusus mengenai hal ini. Ala kulli hal, dia terancam dengan masuk ke salah satu dari 73 golongan, dan itu sudah cukup sebagai ancaman. Lebih berat malah ancamannya. Diancam itu daripada diancam tidak dapat syafaat. Kalau tidak dapat syafaat, dia bisa selamat tanpa dapat syafaat, berarti kan tidak masalah tidak dapat syafaat. Tapi kalau dia sudah diancam dengan kulluha finnar illa wahidah, ini lebih berat ancamannya. Nah, itu mereka kena syubhat itu, ya, karena tidak bisa memahami mana syafaat yang ditetapkan dan mana syafaat yang dinafikan. Itu yang pertama. Syubhat yang kedua adalah karena keajaman mereka. Ya. Al-Hasan al-Basri mengatakan ahlakat humul ujmah yata'awwalun al-Quran ala ghairi ta'wiliha. Keajaman seseorang itu menjadi sebab kebinasaan dia, karena dia akan menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang ngawur. Al-Quran Arabi, Sunnah Arabi, ya. Boleh tak? Betul kan? Kalau difahami dengan bahasa ajam, kacau enggak? Kacau. Itu orang ajam bukan yang punya keyakinan gitu. Ajam kan? Ajamiyun kuh. Ya. Ajamiyun kuh. Tulen ajamnya. Jadi, gara-gara ketidakfahamannya itu dia terjerumus dalam keyakinan yang sesat. Jadi dia menafsirkan ayat-ayat yang mengatakan orang-orang itu akan masuk neraka khalidina fiha. Itu loh sudah dibilang kekal. Kekal itu tidak akan keluar. Nah, kekal itu bahasanya Al-Quran atau bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Indonesia atau kekal itu? Al-Quran bilang kekal. Al-Quran bilang khalidina fiha. Khalidin itu isim fa'il dari al-khulud. Al-khulud fi lughatil Arab itu punya dua makna. Yutlaq ala al-mukthit tawil wa ala al-ta'bid. Nawawi rahimahullah menjelaskan al-khulud, kata-kata khulud dalam bahasa Arab itu mengandung dua pengertian. Kadang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang temponya itu lama, tapi tidak selama-lamanya. Terkadang digunakan untuk sesuatu yang memang selama-lamanya. Nah, jadi ketika itu ditujukan kepada orang-orang yang masuk ke tingkat musyrik syirik akbar atau kafir kufur akbar atau munafik nifak akbar, maka khuludnya mereka di sini berarti selama-lamanya. Ini yang dimaksud dengan kekal. Tapi ketika itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak seperti itu tingkatannya, maka tidak berarti selama-lamanya. Ya. Jadi jangan ditabrak-tabrakkan Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lain atau antara Al-Quran dengan Sunnah. Harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, jangan sekali-kali nafsirkan Al-Quran. Ya, tidak punya otoritas sedikit pun dia. Apalagi tidak pakai merujuk ke kitab-kitab tafsir. Ya. Walaupun julukannya majelis tafsir, tapi kalau enggak pakai rujukan yang jelas dalam nash Al-Qur'an, ini sangat berbahaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni law qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang bisa kupijak kalau aku sampai menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu? Dan ilmu itu adalah al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Bukan qala fulan wa qala fulan. Apalagi fulannya ajam lagi. Ini musibah ada. Jika seseorang yang berkata pada sahabat-sahabatnya dengan ucapan, bila nanti kau tak temukan aku di surga, maka carilah aku di neraka. Karena menganggap bahwa sahabat itu adalah orang yang soleh. Tapi kita tetap berkeyakinan bahwa itu atas izin Allah, bukan serta-merta meminta pada manusia. Apakah hal tersebut termasuk dalam meminta syafaat kepada selain Allah dan termasuk perbuatan syirik? Apa yang diminta di sini? Cuma suruh nyari tok. Terus kalau sudah ketemu di neraka? Amma ba'du. Ini pertanyaannya kan gitu. Bila nanti kau tak temukan aku di surga, maka carilah aku di neraka. Suruh nyari tok. karena menganggap bahwa sahabat itu adalah orang yang soleh. Tetapi ini ada kata-kata yang disisipkan. Tetapi kita tetap berkeyakinan bahwa itu atas izin Allah, bukan serta-merta meminta pada manusia. Apakah hal tersebut termasuk dalam meminta syafaat kepada selain Allah dan termasuk perbuatan syirik? Wallahu a'lam. Pertama, ini apa namanya ya? Ya ada husnudzonnya, tapi ada ya wallahu alam, kita juga enggak tahu apakah mereka itu bareng kita atau enggak kan. Orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang soleh ini kan hanya husnudzon kita saja di dunia. Kita enggak tahu. Boleh jadi mereka juga nyari-nyari kita, sama-sama mencari. Wallahu alam, saya enggak tahu ini apakah ini termasuk perbuatan syirik atau tidak. Tapi tidak ada unsur mintanya di sini, minta cuma sekedar untuk mencari saja. Lama apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Nah. Ada lagi? Jadi itu tidak terbatas pada Rasulullah, enggak. Kalau asy-syafa'atul uzma, iya. Atau syafaat untuk Abu Thalib itu khusus bagi Rasulullah. Ada dua syafaat yang khusus bagi Rasulullah, asy-syafa'atul uzma atau al-maqamul mahmud nama lainnya, itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga syafaatnya buat amminya Abu Thalib. Selain beliau ada malaikat yashfa'un, ya. Kemudian Al-Qur'an, atau orang yang mati syahid bagi 70 orang karib kerabatnya, banyak, termasuk Al-Quran itu sendiri. Jadi ada banyak pihak yang memang pada hari kiamat nanti diberi izin oleh Allah SWT untuk mengajukan syafaat, tidak terbatas pada Rasulullah SAW. Nah, berapa orang yang bisa diselamatkan sama dua-dua anak soleh kepada orang tuanya yang bisa memberikan apa ringanan itu apa termasuk syafaat seperti itu atau gimana apa yang ketiga saya masih bingung ini kalau syafaat itu apakah kita mendoakan seorang lalu doanya kita dijawab Allah, doa yang kita inginkan kepada orang itu dijawab Allah, itu apa termasuk syafaat apa seperti apa? Ya, jadi saya jawab dari yang terakhir dulu, itu termasuk syafaat. Ya, mendoakan kebaikan untuk orang lain termasuk syafaat. Jadi bisa diajukan di sini, bisa diajukan di akhirat nanti. Cuman kan kita enggak tahu dikabulkan apa enggak doanya, ya. Enggak tahu. Tapi Allah mengizinkan kita untuk mendoakan kebaikan buat saudara kita. Ya. Mengizinkan. Kalau mendoakan ampunan buat orang musyrik jelas enggak mungkin. Tertolak. Hatta Rasulullah yang mengajukan itu akan ditolak. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falayaghfirullahu lahum. mintakan ampun atau kau enggak mintakan ampun. Kalaupun kau mintakan ampun 70 kali buat mereka, Allah enggak akan ampuni mereka. Itu bagian dari syafaat. Pokoknya semua yang memberikan manfaat kepada orang tertentu, baik dengan ditambah nikmatnya atau dikurangi siksanya, itu termasuk syafaat. Kemudian orang yang mati syahid, betul, dia memang diberi kesempatan oleh Allah. Ya, tapi tetap diberi kesempatan setelah diizinkan, setelah dia minta izin dulu, tidak langsung. Ya. Dan yang kedua, orang yang dia objeknya ini juga harus memenuhi syarat. Ya. Yang ketiga, mati syahidnya ini diterima syahadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Apakah dia ini betul-betul syahid indallah? Enggak tahu. Yang kita tahu zahirnya. Zahirnya. Sebagaimana orang soleh itu zahirnya saja. Tapi hakikatnya Allah wa'alam. Ya. Allah wa'alam. Kalau enggak ada nas, kita hanya bisa mengharapkan. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak memastikan seorang pun sebagai penghuni jannah atau penghuni nar. Hanya saja kita mengharapkan orang-orang yang zahirnya baik, dia akan menjadi ahlul jannah dengan tetap ada kekhawatiran. Enggak boleh tanpa kekhawatiran sama sekali, enggak boleh. Sebaliknya, orang yang zahirnya itu tidak baik, kita khawatirkan min ahlin nar dengan tetap ada harapan. Tidak putus asa sama sekali. Jadi betul orang yang mati syahid itu bisa mengajukan syafaat bagi 70 karib kerabatnya, tentunya kalau dia ikhlas dalam jihad fisabilillah. Wa illa, dia yang pertama kali disiksa. Ya. Salasatu awwal man tusa'aru bihimun nar thalatha. Tiga kalangan yang menjadi penyulut api neraka. Jadi api neraka dinyalakan bahan bakarnya mereka bertiga ini. Salah satunya adalah syahid yang cari popularitas, atau ahlul Quran yang cari popularitas, atau dermawan yang cari nama baik saja. Dan pihak yang dimintakan syafaat juga enggak bisa seenaknya dia. Pokoknya semua keluarga saya, ya lihat dulu. Layak enggak dapat syafaat? Kalau enggak, mayan fa. Ya, enggak akan ada manfaatnya. Termasuk yang tadi ditanyakan, orang-orang yang bermajelis, ya setahu saya itu perkataan seorang ulama, ya itu bukan hadis Nabi. Ya, dia mengharapkan kebersamaan teman-teman ketika di dunia itu juga bisa mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang bersama mereka. Ya, harapan boleh-boleh aja. Dan tetap meyakini bahwa itu atas izin Allah dan bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Enggak masalah. Kalau tetap dengan syarat-syarat seperti ini, maka itu masuk dalam keumuman. Orang-orang beriman bisa kok memberikan syafaat kepada sesama mereka, itu bisa. Ya. Karena syafaat ini adalah doa. Doa supaya si fulan diampuni atau si fulan diringankan siksanya. Itu bisa. Taib. Nah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, boleh enggak kita berkeyakinan bahwa ketika kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kedua, bagi orang yang mati syahid, ketika dia mati syahid namun dia masih meninggalkan hutang dan belum tertebus sampai yaumul kiamat, apakah hak syafaat yang dia bisa mendapatkan itu orang itu berkurang atau bagaimana status syafaatnya? Ketika kita bersolawat, kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Dengan keyakinan syafaat bukan milik Rasulullah lah ya. Bukan milik Rasulullah. Tetap itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan antum juga harus, atau kita ini yang bersolawat ini juga harus berusaha supaya kita ini memenuhi kriteria orang-orang yang layak mendapatkan syafaat. Enggak apa-apa. Karena man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang mengaturkan salawat sekali saja, Allah akan balas dengan 10 kali. Nah, salawat dari Allah itu rahmah. Rahmat yang Allah curahkan. Di hadis yang lain, hadisnya kalau enggak salah Mu'adz atau Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ya. Ya Rasulullah, ini uksiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasul, aku ini orang yang banyak bersolawat untukmu. Lantas berapa banyak aku perlu mengisi doaku dengan solawat? Qala ma syi'ta. Qala ar-rubu'. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Qala ats-tsuluts. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Qala asy-syatr. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Idzan aj'alu laka salati kullaha. Idzan yughfaru laka dzambuk. Wa yuqdha hajatuk. Idzan tuqdha hajatuk wa yughfaru laka dzambuk. Aw kama qala. Si Ubay mengatakan, berapa banyak saya harus bersolawat dalam doa saya? Terserah. Makin banyak makin baik. Sepertiganya saya isi solawat. Terserah. Lebih dari itu lebih baik. Seperempat, seperempat dulu, kemudian sepertiga, kemudian setengah. Kalau itu semuanya saya isi solawat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya nanti hajatmu akan dipenuhi dan dosamu akan diampuni. Jadi itu termasuk salah satu sebab, dengan catatan itu milik Allah tetap dan setelah Allah mengizinkan serta bagi orang yang diridhoi. Nah, terkait dengan syahid yang masih meninggalkan hutang, wallahu a'lam, apakah itu akan mempengaruhi syafaatnya? Boleh jadi, karena hutang ini kan urusannya dengan manusia, bukan dengan Allah, ya, dengan orang yang berhutang. Kalau yang berhutang tidak mengikhlaskan, tidak merelakan hutangnya, ya dia belum bisa menikmati pahala syahadahnya. Asy-syahidu mu'allaqun bidainihi hatta yuqdha anhu. Orang mati syahid itu akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Sampai dilunasi. Jadi kalau selama dia belum ada yang melunasi hutangnya, ya dia masih terkatung-katung. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin cukup, kita sudah saatnya untuk sholat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.